Bismillah. Al-Aulad. Al-Aulad, coba anak-anak. Anak-anak yang saya cintai karena Allah, hafidhukumullah jami'an. Coba adik-adik, anak-anak kecil ditertibkan. Ditertibkan masuk masjid dekat dengan abinya. Coba dicari abahnya di mana. Yang ada abahnya duduk seputar abahnya. Nah, yang tidak ada abahnya jangan bergelombol. Coba jangan bergelombol di belakang semua, maju-maju Wildan. Maju coba, jangan di belakang. Anak-anak, Amihani coba disuruh maju anak-anak. Jangan bergelombol. Biar dipencar tempatnya. Hafizakumullah jami'an. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ayuhal muslimun, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di malam hari ini masih dimudahkan dan diberi taufik oleh Allah untuk mengisi hari-hari kita hadir dan duduk di majelis ilmu dalam rangka menimba ilmu melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah berpesan, taraktu fikum amraini lan tudillu in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan, telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara, yang mana lan tadillu in tamassaktum bihima, kalian tidak akan menyimpang, tidak akan sesat, apabila selamanya, apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnati, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ajaran dan tuntunan yang beliau ada di atasnya, yang termaktub dalam hadis-hadis beliau. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Bulughul Maram. Terakhir kita membaca seputar hadis tentang kunut yang dilakukan dalam sholat fardu. Tiga hadis atau tiga riwayat yang akan dibacakan anak-anak kita dari hafalan mereka. Siapa yang telah hafal, falyatafal, falyatafaddal untuk membaca. Siapa di antara antum yang hafal tiga hadis tentang kunut? Tafaddal. Qumu faqra'u. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Hadis-hadis tentang kunut yang dibaca pada solat fardu, di mana adalah Nabi SAW pernah melakukannya dalam situasi nazilah. Apakah dalam rangka untuk mendoakan keselamatan bagi muslimin atau mendoakan kehancuran bagi musuh-musuh Islam? Naam, maka beliau mendoakan melalui kunut nazilah yang dibacanya setelah rukuk pada akhir rakaat salat fardu. Naam. Pada zuhur, pada asar, pada maghrib, pada isya, demikian pula pada salat subuh. Dan diterangkan di dalam hadis Anas bin Malik, beliau melakukannya syahron, satu bulan. Nah, terus di sana dalam sholat subuh ada tambahan hatta faraqad dunya. Tentang sholat subuh dalam riwayat ada tambahan sampai dengan beliau meninggal dunia. Bagaimana menjawab riwayat ini yang dipegang oleh mereka orang-orang yang melakukan kunut setelah subuh atau ya kunut dalam sholat subuh? Menurut mereka ada dalilnya, yaitu dalil ini. Indak siapa? Indak ya, coba Sahibu Zawiyah. Nah, Ja'far. Ya, gimana hadisnya ini? Mereka berpegang dari ini. Loh, kan Rasulullah melakukannya sampai faraqad dunya. Ya, hadisnya demikian. Berarti boleh melakukan atau gimana? Yani Abu Ja'far Ar-Razi, Isa ibnu Mahan, nah, yang disepakati ala dha'fih, tentang kedha'ifannya, sehingga riwayat ini dha'ifah, tidak dijadikan oleh para ulama sebagai dalil. Bahkan telah nyata tegas pernyataan Nam sebagian salaf kita menyatakan apa ya indak ya siapa barakallahu fikum, di antara pernyataan salaf indak ya Aska Karsen. Hah? Di antaranya apa? Kalau tidak bisa kita pindah pada abinya. Indak ya Aba Aska. Gimana ketika ditanya? Nam, wah ternyata ada abiku ya. Khairan insyaallah. Indak ya siapa? Ketika ditanya tentang kunut subuh. Naam. Barakallahu fik. Apa jawabannya? Indak ya mana azka satunya lagi? Azka satunya lagi mana? Hah? Pulang. Kenapa? Sakit, syafaullah, tuhur insyaallah. Banyak yang sakit ya. Syafahumullah jami'an. Tayyib. Siapa yang hendak? Siapa? Ya. Siapa namanya yang paling gede? Antum sahibun nadharah yang pakai kacamata, iya. Wallahu a'lam, dapat setengah. Wallahu a'lam. Naam. Ndak ya sahal. Hah? Walau alam juga. Dapat berapa berarti sahal? Hah? Kalau wallahu alam. Ndak ya rakallahu fikum. Rabbani. Hah? Wallahu alam semuanya. Allahul musta'an. Kemarin telah dijelaskan bagaimana cak Indas Anas? Hah? Wallahu a'lam, enggak ikut kemarin. Allah musta'an. Siapa lagi? Yani ditanyakan tentang ini berkata ai bunayya, apa? Ai bunayya Rifki muhdats barakallahu fik. Yaitu wahai anakku, ini adalah perkara yang muhdats, maknanya diada-adakan. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Sehingga barakallahu fikum, tidak dilakukan oleh salafuna soleh hal yang demikian. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Masih dalam kitab Bulughul Maram. Tayyib. Hadis selanjutnya tentang kunut pada sholat sunnah, pada sholat witir. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafidh Ibn Hajar rahimahullah fi kitabihi Bulughil Maram wa anil Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhuma qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri. Allahumma ihdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi man a'tait fima a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi fala wala yuqda alaik innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Rawahul khamsah. Wa zada Tabrani wal Baihaqi wa la ya'izzu man 'adait. Zada An-Nasa'i min wajhin akhar fi akhirih wa sallallahu 'ala nabiy sallallahu 'alaihi wasallam. Walil Baihaqi 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil kunut min salati subhi wa fi sanadihi dha'fun. Dibawakan dua hadis, dua riwayat dari sahabat yang mulia. Yang pertama dari Al-Hasan Ibnu Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau cintai. Beliau mengatakan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajariku, yakni kalimatin, beberapa kalimat, aku luhunna yang aku mengucapkannya fi kunutil witri, pada kunut witir. Beliau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan doa dalam kunut witir. Dengan tegas sharih menyatakan fi kunutil witri, dalam kunut witir. Yaitu apa doanya? Allahumma ihdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah sebagaimana hidayah yang telah Engkau berikan kepada orang yang Engkau berikan hidayah. Wa afini fi man afait, dan jagalah aku, peliharalah aku bagaimana orang yang telah Engkau beri pemeliharaan padanya. Wa tawallani fi man tawallait, dan berilah perlindungan, penjagaan padaku, sebagaimana orang-orang yang Engkau telah lindungi. Wa barik li fi ma a'tait, dan berikanlah barokah padaku pada apa yang Engkau berikan padaku. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari kejelekan apa yang telah Engkau tentukan. Fa innaka taqdi fala yuqda alaik, maka sesungguhnya Engkaulah yang memutuskan dan tidak ada yang bisa memutusi atau menghukumi atasmu. Innahu la yadillu man walait, sesungguhnya tidak ada orang yang menjadi hina, sesungguhnya tidaklah hina pada orang yang Engkau bela. Naam. Wa tabarakta rabbana wa ta'alait, maha suci Engkau ya Allah Rabb kami, dan maha tinggi Engkau. Naam. Barakallahu fikum. Hadis dengan lafaz seperti ini, dengan tasrih fi kunutil witri, dengan tasrih, dengan jelas dan tegas fi kunutil witri, diriwayatkan oleh al-imam al-khamsah, yakni yang lima. Siapa? Imam Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, serta Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Naam. Diriwayatkan oleh imam yang lima, dan hadis ini hadis yang sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Irwa'ul Ghalil. Naam. jilid kedua halaman 172. Di sana ada tambahan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dan Al-Baihaqi. Al-Imam Tabarani dalam Al-Kabir, nah, Mu'jamul Kabir jilid ketiga pada nomor hadis 73, 74 dan 75. Demikian pula Al-Baihaqi di jilid yang kedua halaman 209 dan jilid ketiga halaman 38. Nah, membawakan tambahan yang di sana ziyadah yang makbulah yang diterima, yaitu dengan tambahan wala ya'izzu man adait, tidak ada kemuliaan pada orang-orang yang memusuhimu, menentangmu. Naam. Wa zada an-Nasa'i min wajhin akhar, al-Imam an-Nasa'i menambahkan lafaz yang lainnya dari sisi yang lain. Di akhirnya ada tambahan wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selawat Allah semoga tercurahkan atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sebagian ulama memandang di dalam riwayat ini ada kelemahan. Naam, ada kelemahan. Walil Baihaqi, dan di dalam riwayat Al-Baihaqi, naam barakallahu fikum, ini beliau mengatakan dari Ibnu Abbas, dari sahabat yang lainnya, dari Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajarkan kepada kami du'aan, suatu doa, nada'u bihi fil kunuti min salati subhi, yang kami berdoa dengannya pada kunut dari salat subuh. Di sini fi kunut min salati subhi, fil kunut, dalam salat subuh. Lafaz ini atau riwayat yang menerangkan pada salat subuh dari Ibnu Abbas, wa fi sanadihi dha'fun, pada sanadnya ada kedhaifan, ada kelemahan. Naam. Pada sanadnya ada kedhaifan. Naam. Sehingga barakallahu fikum, tentang riwayat yang sahihah, riwayat yang kuat, bahwasanya ucapan doa kunut dengan Allahumma hdini fiman hadait, ini adalah doa kunut yang dibaca pada sholat witir. Pada sholat witir. Nah, karena itulah riwayat yang kuat, yang sahihah, yang menerangkan tentang kunut yang dibaca dalam sholat, yaitu pada apa? Kunut witir. Pada kunut witir. Barakallahu fikum. Di sana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhisul Habir. Nah, barakallahu fikum. Yakni diterangkan beliau Abdurrahman Ibnu Hurmuz. Ibnu Hurmuz, laisa huwal A'raj. Di sana ada seorang bernama Abdurrahman bin Hurmuz. Nah, jadi hadis tadi Ibnu Abbas ini datangnya dari jalan Abdurrahman Ibnu Hurmuz dari Yazid Ibnu Abi Maryam an Ibnu Abbas. Naam. Di mana Abdurrahman Ibnu Hurmuz? Di sana ada seorang imam ahlul hadis namanya Abdurrahman bin Hurmuz yang dikenal dengan Al-A'raj. Beliau imam. Beliau imam. Naam, riwayatnya sahihah. Sahih orangnya. Namun ternyata dalam hadis ini ada rawi bernama Abdurrahman ibnu Hurmuz yang mana beliau laisa huwal A'raj, bukanlah imam al-A'raj, namanya sama. Sehingga di sini penting, sebagaimana dalam riwayat-riwayat demikian diteliti oleh para ulama, demikian pula kehidupan kita, loh namanya sama, keliru. Nah, disangka orangnya itu ternyata lain, satu sunni, satu hizbi, misalnya demikian. Yang lainnya orang yang tidak kenal agama. Nah, sehingga di sini penting mengenal tentang rawi-rawi pembawa yakni din ini. Barakallahu fikum. Di mana yahtaju ila kasfi an halihi, ya perlu diteliti lagi keadaannya. Nah, yang jelas waqad khalafal huffat wasiqat alladina rawal hadis an Yazid an Zaid ibni Abi Maryam an Abil Hawra anil Hasan ibn Ali bil lafat al mutaqaddam, yaitu barakallahu fikum, yang jelas hadis ini telah menyelisih riwayat-riwayat sebelumnya yang meriwayatkan hadis dari Yazid ibn Abi Maryam dari Abi Hawra dari Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma ini dengan pernyataan tasrih fi kunutil witri. Fi kunutil witri. Nah, sehingga di sini hadis ini walaupun ada riwayatnya, namun riwayat yang dhaifah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah untuk menguatkan ini dilakukan dalam sholat subuh, kecuali kalau nazilah. Kecuali kalau nazilah, itu pun dengan doa. Doanya apa? Imma doa lil qawm atau alal qawm. Doa kebaikan bagi kaum muslimin atau alal qawm, atas atau laknat atas sebuah kaum yang mereka memusuhi Islam. Nah, barakallahu fikum, yang disebut kunut nazilah. Yang disebut kunut nazilah. Adapun kunut yang sunnah adalah dilakukan pada sholat witir. Antum sholat witir 2 rakaat, salam tambah 1 rakaat, kemudian ruku, iktidal, membaca kunut, boleh. Nah, karena hadis Hasan ibn Ali menyatakan fi kunutil witri, dalam kunut witir. Nah, yang tadi doanya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait ila akhirih. Nah, barakallahu fikum. Ini ikhwani fillah rahimanukumullah, dihafal insyaallah 2 hadis ini, hadis Al-Hasan ibn Ali dan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini semuanya dihafal. Inilah diantara keistimewaan kitab Bulughul Maram, di mana beliau Al-Hafidz Ibn Hajar ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang mereka barakallahu fikum kadangkala menyangka pijakan hadisnya itu sahih, dinasihati dengan lembut, dibawakan riwayat yang sahihah, dibawakan riwayat yang dhaifah. Dan seorang muslim hendaknya mencari apa yang lebih dekat dan paling dekat dan yang paling kuat untuk sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alamu bisawab. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pelajaran kita pada kitab kedua daripada Manhajus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, berkata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, masih dalam sifat salat, masih dalam seputar sifat salat. Maka beliau nerangkan selanjutnya. Summa yajlisu litasyahudil awal. Kemudian duduk untuk tasyahud awal. Yang kemarin telah dijelaskan tasyahud dinamakan tasyahud karena adanya yakni syahadatain. Kemudian dinamakan juga at-tahiyat karena diawali dengan tahiyat yang artinya segala ta'zim hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. 6. Wasifatuhu, dan sifat tahiyat adalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sifat tahiyat, yakni sifat bacaannya. Lafadznya adalah at-tahiyatu lillah. Ada beberapa riwayat. Di sini dipilih salah satu riwayat yang ada dalam Sahihain dengan lafaz at-tahiyatu lillah. Segala bentuk pengagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalawatu wattayyibat, dan salawat serta thayyibat, kebaikan-kebaikan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan semoga tercurahkan atas engkau wahai Nabi, dan rahmat serta barakah Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, dan keselamatan semoga tercurahkan atas kita, yakni orang yang membacanya, dan atas orang atas hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak dibadai kecuali hanyalah Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini lafaz tasyahud. Sampai di sini lafaz tasyahud. Di dalam permasalahan ini terdapat di sana beberapa masail yang berkaitan dengan permasalahan tasyahud. Di antaranya adalah hukum tasyahudil awal. Hukum tasyahud awal. Di mana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasannya tasyahud awal hukumnya mustahab, sekedar sunnah. Wastadalu bihadisi Abdullah ibni Buhainah fi sahihain. Nah, berdalil, berhujah dengan dalil, yakni hadis ibnu Buhainah yang akan datang dalam kitab Bulughul Maram, dalam riwayat sahih Bukhari dan Muslim, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasahu fajabarahu bisahwi walam yarji' ilaihi. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa, tidak melakukan tasyahud awal, maka beliau mengangkat kesalahan tersebut dengan sujud sahwi dan tidak kembali mengulangi sholat rakaat yang ditinggalkan padanya tasyahud awal. Berarti menunjukkan di sini kata mereka sunnah karena tidak kembali. Nah, ini alasannya. Wa dhahaba al-akharun, yang lainnya berpendapat. Wa haka Tahawi an Malik, dikaitkan oleh Imam Tahawi dari Imam Malik. Demikian pula yang lainnya dari Ahmad dalam zahir madhabnya, Imam Ishaq, Abu Sa'ur, Dawud dan juga As-Sa'uri serta yang lainnya berpendapat ila wujubihi, bahwasanya tasyahud awal hukumnya wajib. Tasyahud awal hukumnya wajib. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Dari sisi mana? Dari dua sisi. Sisi pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Memerintahkan sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan yang lainnya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qa'adtum fi kulli raka'atain faqulu attahiyatu lillah alhaditsa. Idza qa'adtum, kalau kalian duduk, fi kulli raka'atain, setiap dua rakaat duduk, apa? Tahiyat. Maka apa? Faqulu, ucapkanlah attahiyatu lillah ila akhirih. Sampai tadi riwayat-riwayatnya berarti menunjukkan di sini al-amru yufidul wujub, karena Nabi memerintahkan berarti memberikan faedah wajib. Sisi yang kedua, wastadalu bimudawamati fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma qawlihi sallu kama ra'aitumuni usalli. Barakallahu fik. Dan yang kedua, dalilnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mudawamah, terus-menerus menjaganya. Melakukan hal ini duduk di antara duduk yaitu setelah dua rakaat, duduk pada dua rakaat setelah sempurna, duduk sebelum naik rakaat ketiga. Dan beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini barakallahu fikum. Terus bagaimana berpendapat dengan hadisnya jumhur? Adapun hadis Ibnu Buhainah yang mana disebutkan fajabarahu bisahwi walam yarji ilaihi, bukan maknanya itu sunnah, akan tetapi yang namanya sukutul wajib bisahwi, yaitu gugurnya kewajiban dengan sebab lupa, ini adalah yujbiruhu bisajdataini sahwi, yakni bisa diangkat dilebur dengan dua sujud sahwi. Kalau kewajiban lupa, tidak di nanti kondisi, lihat kondisi. Nah, ini tidak diulang salatnya atau rakaat yang ditinggal padanya wajib, namun dilebur, diangkat, ditebus dengan dua sujud sahwi. Ini kalau wajib. Kalau sunnah malah tidak perlu, karena sunnah ditinggalkan ya sudah, tidak berdosa. Berbeda dengan wajib, ditinggalkan berdosa. Sehingga di sini kalau sunnah ditinggalkan karena lupa, maka orang tersebut tidak perlu sujud sahwi. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah jabbarahu bisahwi, meleburnya, mengangkat kesalahan tersebut dengan sujud sahwi. Berarti menunjukkan itu adalah wajib. Berarti tasyahud awal adalah wajib, min wajibati sholah walaysa birrukni, bukan rukun. Apa bedanya wajib dengan rukun? Kalau wajib, apabila ditinggalkan karena lupa atau tidak sengaja, karena lupa atau tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah dan cukup diangkat dengan sujud sahwi. Kalau rukun ditinggalkan, maka rokaat yang ditinggalkan padanya rukun ini tidak sah dan harus diganti satu rokaat penuh, rokaat tersebut, rokaat penuh, kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Bedanya ya, jadi tahiyat awal bukanlah rukun namun sekedar wajib. Hukumnya apa? Wajib. Berbeda nanti tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir adalah rukun min arkanis sholah. Beda tahiyat awal, beda tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal hukumnya wajib. Bisa dilihat pembahasannya dalam Kitabul Majmu' jilid ketiga halaman 500, 450, dan demikian pula Fathul Bari Ibnu Rajab pada halaman pada jilid kelima nomor hadis atau halaman 166 sampai 167. Barakallahu fikum. Adapun tasyahud akhir hukumnya adalah barakallahu fikum rukun daripada rukun-rukun sholat, dan ini pendapat jumhur ulama atau mayoritas para ulama. Yaitu mayoritas para ulama. Ini barakallahu fikum. Berbeda dengan tasyahud awal. Dalilnya yaitu hadis Ibnu Abi Buhayyah, ini dalil yang banyak. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Yang menerangkan bahwasanya perintah yang sangat kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca at-tahiyatulillah pada tasyahud akhir. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, hukum tasyahud awal adalah hukumnya wajib, bukan rukun dan juga bukan pula sunnah. Sehingga kalau ditinggalkan karena lupa atau tidak sengaja, maka diganti dengan sujud sahwi. Bagaimana kalau sengaja ditinggalkan biar cepat sholatnya, maka batal sholatnya. Karena dengan sengaja dia meninggalkan yang wajib. Barakallahu fikum. Pembahasan kedua, beliau mengatakan wasifatuhu at-tahiyatu lillah. Maka di sana barakallahu fikum telah datang beberapa riwayat yang menerangkan sebagaimana nanti datang dalam kitab Bulughul Maram, juga beberapa siyak, sighah, lafat-lafat tasyahudat. Apakah at-tahiyatu lillah, ada pula at-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah, ada pula yang lainnya. Yang marja' yang lebih dekat dan mudah bisa dilihat dalam kitab Sifat Salat Nabi li fadilati syekh al-allama al-muhaddis Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Di sana siapa yang menginginkan tentang bagaimana sighah-sighahnya secara lebih lengkap, kembali ke kitab tersebut. Pembahasannya sekarang al-mukhtar min siyaghit tasyahud, yang dipilih oleh para ulama dari sighah-sighah tasyahud. Mana yang paling dipilih? Qala aktsarul ulama ikhtaru tasyahud Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Yani mayoritas para ulama memilih tasyahudnya Ibnu Mas'ud yang dibawakan dalam kitab Manhajus Salikin. Wa ikhtara Syafi'i, dan al-Imam Syafi'i memilih walais tasyahud Ibnu Abbas, memilih tasyahudnya Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Di sana itu Imam Syafi'i. Waqtara Malik, Imam Malik memilih ikhtara tasyahud Umar bin Khattab, tasyahud yang datang dari Umar bin Khattab. Apa itu? lafadznya attahiyatu lillah waz attahiyatu lillah azzakiyatu lillah attayyibat assalawatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin terus sama. Paham? Bingung milih yang mana? Nah, makanya diajarkan para ulama ya. Sini mayoritas ulama memilih tasyahudnya Ibni Mas'ud. Naam. Ini persamaan semuanya sahih. Kullu ma sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min tasyahudat, seluruh yang datang dari nabi dari tasyahud siyaknya, maka fa innahu yujzi, maka boleh untuk dibaca. Naam. Boleh untuk dibaca. Mungkin sesaat ini biar jaga hafalan. Sesaat ini boleh. Karena semuanya kalau itu betul-betul sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kembali kepada kitab tadi, sifat salat Nabi li fadilati syalallam al-muhaddis Muhammad Nasiruddin Albani itu bagus. Bisa melihat di sana, oh ini lafadznya. Namun yang paling masyhur dan yang paling banyak dipilih oleh para ulama tasyahudnya Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini barakallahu fikum, itu demikian. Nah, sekarang barakallahu fikum selanjutnya di sana pembahasan mengenai assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin dibahas oleh para ulama barakallahu fikum tentang lafadz ini, apakah membacanya assalamu alaina, assalamu alayka ayuhan nabi, ataukah assalamu alan nabi, dibuang alaikanya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Naam barakallahu fikum. Mereka sebagian mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi, di sini ada dhamir khitab. Keselamatan semoga tercurahkan atas Anda wahai nabi. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Naam. Maka hendaknya dibuang langsung assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebagian berpendapat demikian. Sebagian yang lainnya menyatakan tetap dibaca karena itulah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Dan mereka menyatakan bahwasanya telah datang riwayat dari Umar bin Khattab setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjadi Amirul Mukminin. Beliau berkhutbah alal mala di hadapan para sahabat yang lainnya, membaca salawat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka falam yungkir alaihi ahadun, tidak diingkari oleh seorang pun dari sahabat. Naam. Sehingga membaca dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ini tetap dipakai. Naam, tetap dipakai karena dengan adanya riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Naam barakallahu fikum. Ini yang menerangkan demikian. Naam, di sana diterangkan barakallahu fikum. Panjang pembahasannya. Naam. Yang jelas walladzi dhahaba ilaihi aktsarul ulama, mayoritas para ulama berpendapat an yakula assalamu alayka ayyuhan nabi. Naam, tetap membaca assalamu alayka. Kenapa? Wa huwa shawab, ini yang benar. Lianna hadha huwa alladhi 'allamanahu rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala na'dil anhu. Kita tidak berpindah menggantinya. Ini yang pertama. Naam. Ini dan telah tadi tetap dari Umar bin Khattab dalam Muwatta bahwasanya beliau mengajarkan kepada manusia tentang tasyahud di atas mimbar mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, terakhir pembahasan kita dalam tasyahud ini adalah barakallahu fikum tentang sebuah faedah yang muhimmah. yakni riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala kita membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam lafaz ini, idza da'auta bihadza. Kalau engkau berdoa membaca ini, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, faqad da'auta li jami' ibadillahi, maka engkau telah mendoakan kebaikan, keselamatan bagi seluruh hamba-hamba Allah yang ada di langit dan yang di bumi, termasuk yang telah wafat. Seorang anak ditinggal orang tuanya yang mati di atas kesolehan, tatkala dia membaca doa ini assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ini doanya juga sampai kepada orang tuanya karena mati di atas kesolehan. Jadi sini jangan dikatakan tidak pernah berdoa, sehingga kalau orang Islam tidak pernah sholat sangat rugi, tidak pernah mendoakan orang tuanya. Nah ini artinya jarang. Nah, seorang muslim yang menetapi sholat lima waktu minimalnya mendoakan orang tuanya yang telah wafat 9 kali. Tasyahud awal, tasyahud akhir, nah, dalam duhur 2 kali, dalam asar 2 kali, 4, dalam maghrib 2 kali, 6, dalam isya 2 kali, 8, subuh 1 kali, 9. Membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nah, barakallahu fikum. Ini sebuah faedah azimah, sehingga jangan berkecil hati. Tetaplah pegang as-sunnah ini. Janganlah kata Fudail ibn Iyad, alaika bisabili sunnah, wajib atasmu untuk berpegang dengan sunnah. Fala tastauhish biqillatis salikin, jangan menjadi engkau gentar, kecil hati sedikitnya orang yang mengamalkan, menitinya. Wa iyyaka wasabilad dalalah, jauhi kalian jalan-jalan yang sesat, nam yang menyimpang. Wala taqtar bikasratil halikin, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti, yang mereka akan hancur. Nam, sehingga di sini faedah azimah tentang makna doa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin menutup perjumpaan kita. Mengenai di sana tentang sampai manakah pada tasyahud awal, apakah salawat ataukah sampai dengan lafdat syahadatain, insyaallah dalam pertemuan berikutnya masih menjelaskan tentang tasyahud, masuk pada tasyahud akhir insyaallah taala. Wallahu taala ala walam bisawab, wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.